ini tempat kita memadu cinta, tempat kita melepas rindu. Semuanya masih ku rasakan sayang. Sendiri aku meniti sepi, hanya berteman mimpi-mimpi. Tiada lagi kemesraan seperti saat kau masih di sampingku. Aduh rindunya. Di kereta biru malam terakhirku memandangmu, kau lambaikan tanganmu, ilunya rasa hatiku. Di kereta biru malam tak sanggupku memandangmu, namun ku coba selalu menyimpan rindu. Selalu menyimpan rindu.